suara sumbang menggema. Dia tendang kan balada, juga kisah hidupnya dia. Yang pernah merasakan pahitnya penjajahan, norma kemanusiaan telah sirna terabaikan. Yang pernah merasakan langkah nuraninya, tegap tak tergoyahkan.